Baik. Nah, setelah itu kita membahas tentang hukum ikhfa. Hukum ikhfa. Baik. Huruf ikhfa ada 15. Ya. Sebelumnya ikhfa maknanya apa? Membaca nun dengan samar, ya, membaca nun dengan khafa, dengan khafi, dengan samar. Naam. Baik. Kalau kita membaca nun demikian, an, ini namanya membaca dengan jelas. Namun kalau kita baca seperti ini, nah ini namanya apa? Telah terbaca nun dengan samar, ikhfa. Nah, kapan dibaca seperti itu? Kalau yang setelah nun sukun atau tanwin adalah huruf-huruf, ya, kebanyakannya huruf lidah juga, ya, dekat posisinya antara nun dengan huruf-huruf tersebut, namun tidak melazimkan idgham, ya, namun dibaca samar. Sehingga para ulama mengatakan ikhfa itu posisi tengah-tengah antara idhar dan idgham, ya. Kalau nun ketemu hamzah dibaca jelas an'amta atau tadi yan'auna, ya, karena posisinya jauh antara ujung lidah dengan tenggorokan, ya, makanya dibaca idhar. Nun bertemu nun tadi dibaca apa? Idgham, karena sama nun dan nun kan sama, ya, pasti akan diidghamkan. Nun dan mim banyak miripnya, sama-sama punya gunnah, mirip dalam sisi sifat, ya, sama-sama, ya, bersifat mengalir, ya, banyak kemiripan sehingga nun dan mim diidghamkan. Demikian pula nun ketemu ya, ketemu wawu, ketemu lam dan ro. Nah, sisanya huruf-huruf lidah yang lain selain lam, selain ro, selain ya, ya, maka nun dibaca dengan samar. Nun ketemu ta, ya. Sebab kita lihat halaman 16 contoh ikhfa nun pada ta dan fa. Min tahtiha man tawalla, man tawalla, man tazakka, man tazakka. Ya, ada empat hal yang apa perlu diperhatikan dalam pengucapan nun yang samar. Yang pertama adalah bahwa nun tidak lagi nempel pada gusi ujung lidahnya, ya, jangan kita baca anta tapi baik. Yang pertama. Yang kedua, gunnahnya jadi lebih panjang. Kalau jelas an, an, ya, kalau samar baik. Yang kedua. Yang ketiga dan keempat menyusul insyaallah. Jadi yang pertama bahwa nun tidak lagi apa? Menempelkan ujung lidah ke gusi, namun disiapkan untuk mengucapkan huruf yang berikutnya, lalu gunnahnya menjadi panjang. Baik. Berikutnya. Baris kelima. Contoh bacaan nun sukun yang disamarkan pada tha. Min samaratin. Min samarihi, faman saqulat, ya, ini contohnya. Halaman 17. Ikhfa nun sukun atau tanwin pada jim. Fa anjaynakum wal injila, fa'anjaynahu. Naam. Ikhfa nun sukun pada dal. Baris kelima. Innahum jundun. Jundun. Bukan jun, ya, lidah jangan sampai masih nempel. Jundun. Andadan. min indina. Sudah berapa huruf ikhfa? 4. Ta, tha, jim, dal. Ya. Lama-lama inilah nanti hafal sendiri. Ya inilah ta'ala. Ya, yang penting banyak berlatih.